Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار Hadanallah wa iyyakum minan nar. Masih membahas tentang pembagian sihir, ya. Yang kemarin kita sudah bahas, ya. Ada dua istilah sihir secara syar'i, ya. Yaitu ada yang hakikat dan juga ada yang takhili, ya. Adapun hakikat itu bisa berpengaruh pada badan, ya, artinya dia akan merasakan sakit ataupun juga berpengaruh kepada tabiat seseorang yang tadi ya mungkin dia mencintai seseorang menjadi membencinya atau sebaliknya, tadinya dia tidak senang namun dengan sihir yang hakiki itu bisa menjadi dia senang kepada orang lain, ya. Atau diistilahkan dengan tiwala. Adapun yang takhili itu sihir yang dipergunakan untuk menipu pandangan manusia. Dan jenis sihir ini, ya, juga terjadi di zamannya Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika berhadapan dengan as-saharah, para tukang sihir yang ditangkan oleh Fir'aun untuk liqabil, ya, liqabilu Musa, untuk menghadapi Nabi Musa, wal mu'jizat allati ma, dan juga mu'jizat yang ada pada Nabi Musa. Dan di dalam ayat pun dikatakan falamma alqaw saharu ayunan nas. Jadi ketika mereka melemparkan sihir-sihir mereka, ya, itu terhadap apa? Ayunan nas, pandangan manusia. Jadi yang disihir itu apa? Penglihatan mereka seolah-olah melihat sesuatu, ya. Ya. Misalkan dia melihat tali, pada hakikatnya itu tali, tapi ternyata yang dilihat adalah ular. Ya. Tapi setelah sihirnya hilang, ya, maka akan melihat tali itu sendiri, ya, kembali kepada aslinya. Baik. Qala asy-syarih Syekh Dr. Al-Fauzan Al-Fauzan bin Abdullah hafizhahullah ta'ala, amma as-sihr, adapun sihir, ya, fa innahu 'amalun basyari. Jadi sihir itu merupakan buatan manusia, ya. Maka sesungguhnya sihir itu buatan manusia. Wa sina'atu yata'allamuha an-nas. Jadi produk manusia yang mana bisa dipelajari. Wa yatqinunaha. Artinya mereka bisa memperdalam sihir tersebut. Artinya menguatkan ilmu sihirnya. Wa hiya min amali syaitanil insi wal jin. Dan ini juga termasuk apa? Dari perbuatan syaitan, baik dari kalangan manusia ataupun jin. Walisat mu'jizat. Dan sihir itu bukan termasuk mu'jizat. Jadi jangan disamakan. Walaupun dia bisa merubah sesuatu, walaupun bukan pada hakikatnya, itu bukan termasuk mu'jizat. Wa innama ya khawarik syaitan. Ini termasuk dari perbuatan syaitan. Mungkin yang dianggap luar biasa pada pandangan manusia. Yastati'ul insan ay yasna'aha aw yata'allamaha. Artinya manusia pun mampu bisa menguasai sihir tersebut, mempelajarinya. Amal mu'jizah fala yaqdir ahadun ala ijadiha illallah. Adapun mukjizat, tentunya tidak ada seorang pun yang bisa mendatangkannya, tidak mampu untuk membuatnya kecuali Allah. Wa qalu laula unzila alaihi ayatu min rabbi. Dan ketika orang-orang Mekah, orang-orang kafir Quraisy menanyakan, kenapa tidak diturunkan mukjizat dari Rabb-nya kepadanya? Qul innamal ayat indallah. Katakan bahwa sungguhnya mukjizat itu datangnya dari Allah. Jadi terserah Allah Subhanahu wa taala ingin mendatangkannya atau tidak. Wa innama ana nadhirum mubin. Dan aku hanya sebagai pemberi peringatan yang nyata. Jadi tidak bisa Nabi Allah yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangkan mukjizat. Mukjizat itu datang dari Allah. Jadi Allah sendiri akan mendatangkan mukjizat kapan saja, di mana saja yang dikehendakinya. Tidak bisa kita ingin mendatangkan mukjizat dengan sendirinya atau Nabi Rasul mereka mendatangkan mukjizat dengan sendirinya. Lah, semuanya min indillah. Datangnya dari Allah. Fal ayatu min indillah jalla wa ala. Maka mukjizat-mukjizat tersebut itu semuanya dari Allah jalla wa ala. Fama hiya bi istita'ati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ayatiya biha. Dan Rasul sallallahu tidak mampu untuk mendatangkan mukjizat itu. Nah, jadi pada dasarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan mampu untuk mendatangkan mukjizat. Au yu'allimu atau untuk mempelajarinya. Tidak. Jadi semuanya asalnya dari Allah. Tidak bisa dipelajari ataupun mendatangkan mukjizat dengan sendirinya. Bahwa bistita'atil makhluk annahu yata'allamuha wa yasna'uha. Amma sihir fahuwa bistita'atil makhluk. Adapun sihir tentunya makhluknya itu manusia atau syaitan mereka mampu untuk mendatangkan sihir tersebut. Ya ta'allamu, ya, mempelajarinya. Wa yasna'u, ya, kemudian juga melakukannya. Ya, bisa dipelajari, ya, bisa dipraktekan. Itu kalau sihir. Ya, karena asalnya bukan dari Allah, tapi dari amal syaitan, min amalin, ya, min amali syaitan. Wal mu'jizah haqqun, dan mu'jizat itu hak, benar. Was-sihru batilun, ada pun sihir batil, tidak dibenarkan dan merupakan suatu kerusakan, bahkan bisa jadi min nawaqid al-islam, ya, bisa jadi menjadi pembatal Islam kalau seorang mempelajari ataupun juga mempraktekan sihir tersebut. Walihada lamma ja'a Musa alaihissalam bil bayyinati wal mu'jizat. Kalau kita lihat di sini, ya, ketika Nabi Musa alaihissalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa al-bayyinat untuk menjelaskan kepada kaumnya tentang suatu kebenaran, wal mu'jizat, dan didatangkan pula mu'jizat, ya, kepadanya. Lalu apa kata mereka? Kata kaumnya, qalu hadza sihrun. Mereka mengatakan ini sihir. Padahal yang didatangkan bukan sihir, tapi mukjizat. Ketika Nabi Musa alaihissalam yang melemparkan tongkat yang menjadi ular, ataupun juga memasukkan tangannya ke dalam tubuhnya, lalu timbul cahaya. Lalu mereka katakan apa? Hada sihir. Ini sihir. Wa inna sahir. Dan dia itu seorang penyihir. Lalu Fir'aun, dia berkata, wa qala fir'aunu falnatiyannaka bisihrim mithli. Jadi di dalam ayat Allah diceritakan bahwasanya Fir'aun, ya, ingin membalas, ya, ataupun ingin menantang Nabi Musa. Falnatiyannaka bisihrim mithli. Jadi dia mengatakan apa? Kami juga bisa mendatangkan sihir yang semisalnya. Falnatiyana, kami akan mendatangkan kepadamu apa? Sihir yang semisalnya. Fajama'u as-sahara limuqabalah Musa alaihissalam. Kemudian dia mengumpulkan para tukang sihir yang handal dari berbagai penjuru negeri yang ada di situ untuk menghadapi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Wa tawa'adu yauman, kemudian menetapkan di suatu hari, ya, menetapkan harinya untuk, ya, menantang Nabi Musa. Wa ijtama'an nas, kemudian di situ manusia berkumpul, ya, untuk menyaksikan. Yushahadu ma yaqa'u bainas saharah wa Musa, untuk menyaksikan apa? Perseteruan apa seteruan, ya, ataupun juga pertandingan, ya, antara tukang sihir yang didatangkan oleh Fir'aun untuk menghadapi Nabi Musa alaihissalam. Ya. Bainas sahara Musa, hal as-sahara yaghlibun Musa, apakah tukang sihir yang bisa menang melawan Nabi Musa, atau Musa yaghlib as-sahara, atau sebaliknya, Nabi Musa yang akan menang melawan para tukang sihir yang datangkan oleh Fir'aun. Wa hada min taysirillah li dhuhuril haqq wa nusrah nabiyhi Musa alaihissalam. Ya. Dan tentunya hal ini bagi Allah Subhanahu wa taala amatlah mudah untuk menampakkan kebenaran ya, dan menolong nabinya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Bagi Allah hal tersebut adalah mudah. Ijtama'u fatalabu min Musa alaihissalam an yulqiya awwalan. Kemudian di hari yang sudah ditentukan, mereka semua berkumpul, lalu para tukang sihir meminta kepada Nabi Musa untuk melemparkan sesuatu. Artinya dia yang pertama untuk melempar. Melemparkan apa? Sesuatu yang ada pada Nabi Musa. Namun Nabi Musa tidak mau. Faqala lahum. Nabi Musa mengatakan, ulku antum, kalianlah yang lempar duluan. Fa'alqaw ma ma'ahum min sihrin 'adzim. Lalu mereka melemparkan semua yang ada pada mereka dengan sihir yang besar. Wastarhabun nas bihi min al-hibali wal asa. Maka orang-orang yang berada di situ yang menyaksikan itu menjadi takut disebabkan oleh sihir yang mereka lemparkan dari tali-tali dan juga tongkat. Hatta inna Musa alaihissalam khaf. Sampai Nabi Musa pun takut terhadap apa yang dilemparkan oleh para tukang sihir ini, karena tali-tali yang mereka lemparkan atau tongkat-tongkat yang mereka lemparkan juga itu menjadi apa, ular dengan bergerak yang cepat. Fa aujasa fi khifi nafsi khifata Musa. Artinya Nabi Musa sendiri takut. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan takut. Sesungguhnya engkau yang akan unggul, engkau yang akan menang. Wal kima fi yaminika talqaf ma sana'u. Maka lemparkan apa yang ada di tangan kananmu, itu tongkat yang disuruh untuk dilemparkan ke hadapan mereka. Niscaya tongkat yang engkau lemparkan itu akan melahap semua apa yang mereka perbuat. Fa alqal 'asa allati kanat biyadi. Lalu Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya yang ada di tangannya tersebut. Fakanat su'banan 'aziman. Maka jadilah tongkat tersebut menjadi ular yang besar. Arhabuhum. Sehingga mereka pun takut ketika Nabi Musa melemparkan apa, tongkat, dan menjadi ular. Waltahama kullu sihr alladhi wada'u fil wadi. Lalu memakan semua tali-tali dan tongkat-tongkat yang dilemparkan oleh para tukang sihir tersebut. Wada'u fil wadi, yang ada di wadi tersebut, ya, di lembah tersebut. Bahkan wa khafu 'ala anfusihim ayyal tahamuhum as-su'ban, ayyal tahamuhum as-su'ban. Sampai-sampai mereka pun takut, ya, khawatir dirinya akan dimakan pula oleh ular tersebut. Tsumma inna Musa 'alaihis salam amsakaha. Kemudian Nabi Musa mengambil kembali tongkatnya yang tadi jadi ular, diambil kembali dan berubah menjadi tongkat. Fa'adat asa, maka kembalilah ular yang tadi sudah memakan sihirnya Fir'aun, para tukang sihir Fir'aun. Fa'adat asa, lalu kembali menjadi tongkat. Kama kanat, seperti semula. Fa'inda dalik alimah sahara anna alladhi ma' Musa laysa minas sihir. Dan ternyata para tukang sihir yang didatangkan oleh Fir'aun tersebut, mereka tahu bahwa itu bukanlah sihir. Itu nyata. Anna alladhi ma' Musa laysa minas sihir. Bahwasanya yang ada pada Nabi Musa itu bukan sihir. Itu adalah nyata. Wa'arafu an hada laysa min sun'il bashar. Bahkan mereka mengetahui pula puasa ini bukan perbuatannya manusia biasa. Ini bukan dari manusia. Wa innama huwa min indillah. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka fa'amanu. Mereka beriman semua. Masuk Islam. Wa tabu ila Allah. Dan mereka semua bertobat kepada Allah. Wa kharru sajidina lillahi 'azza wa jalla. Kemudian mereka menyungkurkan badannya, sujud kepada Allah Azza wa Jalla, meminta ampun dan beriman kepada Allah. Wa ulqiyas saharatu sajidin. Jadi mereka menyungkurkan badannya dan sujud kepada Allah. Qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Mereka mengatakan kami beriman kepada Rabb al-alamin, Rabb semesta alam, yaitu Rabbnya Musa dan Harun. Fafadahallahu Fir'aun fi hadal mawqif wal mashhad al-azim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghinakan Fir'aun, ya, di tempat tersebutnya yang disaksikan oleh orang-orang yang berada di situ. Fadahallahu Fir'aun wa qaum. Fadahallahu Fir'aun wa qaumah. Dan Allah pun menghinakan siapa? Fir'aun dan kaumnya. Wa dhalama ma'ahum. Dan ini menunjukkan kebatilan yang ada pada mereka. Wa dhaharat al-mu'jizah ar-rabbaniyah allati la sun'a lil bashar fiha. Dan ini menunjukkan bahwasanya mukjizat yang datangnya dari Allah bukan perbuatan manusia. Artinya bukan yang dibuat oleh manusia. Inda dalika tajabbur Fir'aun. Karena Fir'aun itu pada dasarnya dia sombong, angkuh, takabbar, wa'anad, bahkan juga menentang. Wa tawa'ada sahara bil basyi wal jabarut. Tetap saja Fir'aun seperti itu. Inda dalika tajabbur. Ya, dia tetap tidak mau beriman kepada Allah, bahkan semakin apa? Tajabbar wa takabbar. Semakin angkuh, semakin sombong, wa'anat, bahkan semakin kuat penentangannya. Wa tawa'ada sahara bil barsy wal jabarut. Bahkan mengancam, ya, para tukang sihir tadi yang sudah beriman. Ya. Yang sudah beriman kepada Allah, kepada Rabb Musa wa Harun, ya, dengan ancaman apa? Bil batsi wal jabarut, akan ditangkap dan akan disiksa. Lakin thumma madza, akan tapi apa yang terjadi setelah itu? Qalu faqdi ma anta qad. Para tukang sihir yang sudah beriman itu mengatakan apa? Sudah putuskan apa yang kau putuskan. Innama taqdi hadhil hayatad dunya, sungguhnya engkau hanya bisa memutuskan di dunia ini saja. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wama akrahtana alaihi minas sihr. Sungguhnya kami telah beriman kepada Rabb kami agar kami bisa diampuni dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, dan juga kesalahan yang telah engkau paksakan dari sihir-sihir agar kami bisa mendatangkannya. Wallahu khairun wa abqa. Dan Allah Subhanahu wa taala itu maha baik pahalanya, memberikan pahala yang besar bagi siapa saja yang ingin beriman kepadanya, bertobat kepada Allah dari segala kesalahan. Wa abqa, dan juga siksaannya yang amat kuat, amat kekal, yang tidak akan bisa terhalangi bagi siapa saja yang berbuat dosa kepadanya. Wa tawa'adahum ayyaktulahum wa yusallibahum fi juzu'in nakhli. Jadi Nabi Musa alaihissalam ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengalahkan apa? Para tukang sihir. Bahkan setelah itu tukang sihir malah beriman kepada Allah, ya, mengakui bahwasanya itu bukan termasuk sihir, ya, sujud. di hadapan Allah, memohon ampun atas segala kesalahan atau perbuatan yang dia telah lakukan dari sihir-sihir yang berasal dari syaitan. Ya. Namun Fir'aun tidak mau beriman. Dia semakin kuat penentangannya, semakin takabar, semakin sombong, semakin angkuh. Bahkan tawa'adahum ayyaktulam, bahkan mengancam mereka untuk apa? Agar mereka kembali kepada kekafirannya, kembali kepada kekafirannya, tidak beriman kepada Rabbnya Musa wa Harun. Sehingga diancam dengan apa? Ayyaktulahum, akan dibunuh. Wa ayyasallibahum, akan disalib di pohon kurma. Walakinnahum sabaru, akan tetapi mereka tetap beriman. Ujian ketika waktu tersebut mereka diuji dengan keimanan mereka, ketika mereka melihat puasanya al-haq, al-mu'jizah yang didatangkan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa, dan mereka melihat sendiri, kemudian mereka mengimaninya, kemudian setelah beriman mereka malah akan dibunuh. Walakinnahum sabaru, akan tetap mereka tetap bersabar di atas keimanan mereka. Ini adalah bukti bahwasanya al-iman itu berat sekali. Ketika kita mengatakan qalu rabbuna Allah, bahwa Rabb kami adalah Allah, beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, menjauhi segala bentuk larangan Allah, mentaati apa yang telah diperintahkannya, harus bersabar. Alhamdulillah kita tidak diuji dengan ujian yang begitu berat seperti yang terjadi yang ada pada mereka ini. Mereka akan dibunuh, akan disiksa, disalib. Walakinnahum sabaru, akan tetapi mereka tetap bersabar. Wa qalu rabbana afrigh 'alaina sabra, bahkan minta kepada Rabb-nya agar dikarunia kepada mereka kesabaran. Wa tawaffana muslimin, dan minta diwafatkan dalam keadaan muslim. Masya Allah, begitu berat ujian yang mereka hadapi. Pada awalnya mereka melakukan suatu kekufuran, kemudian mereka tahu bahwa itu adalah batil, dan mereka beriman kepada Allah. Dan ketika mereka beriman kepada Allah, mereka diancam agar bisa kembali kepada kekafirannya, tapi mereka tetap bersabar, tidak mau kembali kepada kekafirannya. Dan ini bukti bahwasanya begitu beratnya ujian ketika seorang beriman kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-sabat, agar tetap berada di keimanan yang hak, berada di jalan siratul mustaqim, dan diwafatkan dalam keadaan muslimin. Naktafi bidhal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.